Surat Luqman, coba surat 31. Ada ayat di ayat ke-6 itu, wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ini banyak sekali orang yang keliru memahami ayat ini. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis itu ucapan sia-sia. Membeli ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan mereka menjadikan agama Allah itu sebagai perolok-olokan, bukan sindagurau ya, perolok-olokan. Jadi mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok hadis, atau ya mungkin ini sekalian masukan juga buat beberapa teman-teman yang mungkin masuk ke stand up komedi. Kadang-kadang dia nge-stand up komedinya itu berlebihan sampai membawa-bawa agama. Diguyonin gitu ya. Kalau itu gak boleh. Kita harus teliti banget. Kayak saya misalnya mengambil sesuatu yang hanya hari dalam agama itu, gak mau sekali mengaitkan bahwa ini seolah-olah mengolok-olok syariat. Enggak. Hanya adegan yang kalau kita kayak gini, bukan nabi kayak gitu ya, tapi kalau kita. Nah ini beda sekali. Hati-hati, jangan sampai kita menganggap agama itu perolok-olokan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu turun dalam keadaan sedih. Maka Nabi mengatakan bacalah dalam keadaan, bacalah dengan suasana hati yang sedih. Apalagi ayat-ayat tentang akhirat, tentang neraka itu harus sedih. Bahkan sampai ada hadis, walaupun ini hadisnya dhaif, kalau kamu gak bisa nangis maka berusahalah untuk nangis. Walaupun hadisnya dhaif, tetapi ulama sepakat bahwa berusaha untuk menangis itu selama gak dibuat-buat maka sesuatu yang dibolehkan. Cuman ada orang yang agama itu dijadikan sebagai bahan untuk ketawa. Bahan ketawa maksudnya agama itu diplesetin maknanya. Dari yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh, dan dijadikan sebagai sindiran-sindiran, itu yang gak boleh. Atau liudillah, menyesatkan. Kalau bahasa kita menyesatkan itu nyeleneh. Agama dinyelenehin, dibuat pemaknaan yang berubah dari makna yang aslinya. Dan karena Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Waman kazzaba alal qur'ani bighairi ilm falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, maka dia dapat kursi khusus di dalam api neraka. Dan siapa yang berdusta atas nama Al-Qur'an tanpa ilmu, kalau Nabi dengan sengaja, kalau Al-Qur'an tanpa ilmu, maka dia dapat kursi khusus di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Intinya yang enggak boleh itu bercanda, seru-seruan, mencari hiburan yang membuat kita tersesat. Mungkin kelamaan, mungkin ada dosanya di dalam hiburan itu. Tapi kalau hiburannya tidak berdosa, maka tidak masalah. Dan selama tidak berlebihan, gak lama-lama banget, juga gak masalah. Termasuk kayak syair-syair lagu yang kalau isinya nasihat, bagi saya pribadi saya mengambil mazhab, ya itu boleh-boleh saja. Kayak ada Opik misalnya, atau ada Maher Zain, atau ada Haris J, kalau yang untuk anak-anak muda. Kalau saya mah pribadi ngambilnya lagu-lagu semangat dakwah gitu. Kayak lagu-lagu yang berbahasa Arab sih rata-rata. Kayak guroba, guroba, guroba, guroba, guroba, wali ghairillah. Lagu-lagu kayak gitu. Atau lagu tentang apa dakwahnya Ibnu Mubarak. Gimana sih? Ya abidal haramaini law absartana. Itu lagu-lagu nasyid yang membangkitkan semangat. Nah itu tidak masalah. Selama tidak berlebihan, jangan kebanyakan. Nasyid pun kalau kebanyakan gak bagus. Karena gimana pun saya mengambil mazhab bahwa gak semua musik itu haram. Tapi saya tetap meyakini bahwa mendengar Al-Quran lebih baik daripada mendengar apapun juga. Walaupun bagi saya mendengar musik, gak semua musik itu haram. Ada musik yang haram, ada yang tidak haram. Tergantung musiknya, liriknya, bagaimana dia membawakannya. Tapi tetap bahwa mendengar Al-Quran lebih baik daripada mendengar lagu. Sehingga lagu mah jangan banyak-banyak. Baru saya berani bilang bid'ah kalau dia bilang, saya kalau dengar Al-Quran gak sedapat dengar musik. Nah ini bahaya nih. Harus musik mah sekedar kayak penuansaan atau variasi aja. Biar gak monoton, dengar lagu-lagu nasihat sesekali. Udah gitu balik lagi ke Al-Quran. Kalau sampai musik mengalahkan Al-Quran, kita harus banyak istighfar. Tapi kalau Al-Quran tetap lebih genre terbaik, playlist yang paling banyak dalam playlist kita, gak masalah sesekali menghibur diri dengan lagu-lagu yang tidak berlebihan dalam hidup kita. Makanya banyak orang yang juga kadang-kadang dapat hidayahnya lewat lagu Opik. Jadi tobat, kan lagu Opik mah rata-rata temanya tentang tobat ya, tentang penyesalan. Bahkan dulu lagu yang saya paling ini, lagu dari lagu Opik itu lagu ada anak bertanya pada bapaknya. Itu bukan Opik ya? Serius banget. Ya gitu deh pokoknya, lagu-lagu lebaran. Cuman gak sampai ada lagu selamat para pemimpin gitu ya, rakyatnya makmur terjamin. Gak tahu kenapa sekarang gak pernah nyanyiin lagi lagu itu ya. Dulu masih nyanyiin tuh semangat nyanyiin, rakyatnya penuh, makmur terjamin. Sekarang udah gak ada yang mau lagi nyanyiin lagu itu. Saya juga heran kenapa gitu ya. Ini artinya lagu-lagu nasyid yang wah semangat, tapi bukan itu-itu aja terus menerus. Kalau terus aja kayak gitu Al-Quran ditinggalkan, itu berarti liyudhilla an sabilillah, itu udah melenceng dan itu gak boleh. Itu namanya berlebihan. Sampai kalau istri kita membuat kita gak bisa sholat, itu berlebihan. Anak membuat kita gak bisa sholat, itu berlebihan. Tapi kalau justru gara-gara istri kita jadi sholat jamaah, kenapa? Istri dorong-dorong, pah, suami mama baru bangga punya suami yang rajin ke masjid. Oh gitu mah, ya mah, wudhu gitu, itu istri soleha banget. Tapi gara-gara, pah jangan ke masjid dong, kan baru pulang mama kangen nih. Oh ya udah gak apa-apa deh mah. Nah ini berarti udah berlebihan. Tapi kalau gak punya istri insya Allah gak akan berlebihan. Angger. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Pelajaran inti dari apa yang kita bahas malam ini, kita boleh bersenang-senang, boleh mencari hiburan, jalan-jalan, makan-makan, belanja selama gak berlebihan, dan seterusnya hiburan boleh. Tapi jangan sampai semua hiburan ini menjauhkan kita dari Allah. Itu aja ukurannya, jangan sampai menjauhkan kita dari Allah. Gimana kita tahu jauh dari Allah? Kalau gara-gara berhibur, sholatnya gak khusyuk, berarti hiburan tadi menjauhkan kita dari Allah. Gara-gara kita jalan-jalan, sholatnya keburu-buru, berarti udah menjauhkan kita dari Allah. Gara-gara nonton bola, jadi sholatnya mepet ke waktu sholat berikutnya, berarti menjauhkan kita dari Allah. Kalau gak menjauhkan kita dari Allah, it's okay, santai aja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya secara bijak, tidak berlebihan. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai yang menciptakan kami dan menyempurnakan bentuk ciptaannya, wahai pemilik langit dan bumi, duhai yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan pohon-pohon dari tanah yang gersang, duhai yang meniupkan ruh ke dalam jiwa kami, ke dalam raga kami, duhai yang telah menerbitkan matahari di timur dan membenamkan di barat, duhai yang maha mempergilirkan malam dan siang, duhai yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Engkaulah yang mempergilirkan musim, engkaulah yang memperjalankan bumi dan bulan, engkaulah yang telah menciptakan langit dengan miliaran bintang yang kami tidak ketahui. Tidak ada yang sulit bagimu, ya Allah. Engkau maha perkasa. Engkaulah yang menciptakan api neraka jahannam. Dan jahannam itu takut kepadamu, ya Allah. Neraka-neraka itu takut kepadamu, ya Allah. Engkau maha perkasa. Engkau maha kuasa. Engkau maha mampu melakukan apapun yang engkau kehendaki. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika engkau menghendaki sesuatu, engkau katakan jadilah, maka pasti jadi sesuai dengan kehendakmu, ya Allah. Kami tidak ragukan kebesaranmu, ya Allah. Kami tidak ragukan kekuasaanmu, ya Allah. Kami tidak ragukan keagunganmu, ya Allah. Segala sesuatu di dunia dan di akhirat ini ada dalam genggamanmu, ya Allah. Tidak ada setetes air pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuanmu, ya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali dengan seizinmu, ya Allah. Tidak terjadi sesuatu pun di muka bumi dan langit ini kecuali hanya dengan izinmu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menyalahi kehendakmu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menyalahi kemauan dan takdirmu, ya Allah. Kami mohon kepada engkau, ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-hambamu ahli surga, ya Allah. Takdirkanlah kami mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kami, ya Allah. Engkau maha kuasa mengubah takdir, ya Allah. Dan kami tidak tahu apapun tentang takdir kami di masa yang akan datang, ya Allah. Mungkin hari ini kami sedang semangat datang ke masjid. Tetapi jika takdirmu menuliskan bahwa kami mati dalam keadaan kufur, pasti kami akan mati dalam keadaan kufur. Sehingga jika takdir kami buruk, ubahlah menjadi takdir-takdir yang baik, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari takdir yang buruk, dari su'ul khatimah. Bimbinglah lisan kami di akhir hayat kami, agar kami bisa melantunkan kata-kata la ilaha illallah. Jangan sampai lisan kami menjadi keluh dalam mengucapkan kalimat thayyibah, ya Allah. Anugerahi bagi kami hati yang lembut, hati yang gemetar ketika mendengar namamu disebutkan, ya Allah. Hati yang khusyuk ketika sedang berhadapan denganmu di dalam ibadah sholat, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami hati yang takut kepadamu, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hati yang membatu, ya Allah. Hati yang keras, yang mungkin disebabkan oleh dosa-dosa kami atau oleh hiburan-hiburan kami yang berlebihan, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Anugerahkanlah kami mata yang bisa menangis, yang mengalirkan dan menitikkan air mata karena takut kepadamu, ya Allah. Kami rindu ingin merasakan keadaan ketika pipi kami basah karena takut kepadamu di malam hari, ya Allah. Karena hanya orang-orang yang membasahi pipinya dengan air mata di malam hari adalah orang-orang yang mendapatkan naunganmu di padang mahsyar, ya Allah. Ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, semua manusia ini hambamu, ya Allah. Yang mukmin adalah hambamu, yang kafir pun adalah makhlukmu. Tidak ada satupun dari mereka yang luput dari kebesaranmu, ya Allah, dari kekuasaanmu, ya Allah. Maka kami memohon kepadamu, bantulah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang terzalimi dan terkepung di Aleppo, ya Allah. Bahkan banyak dari saudara kami dari Turki dan seluruh dunia yang ingin membantu mereka dihalang-halangi, bahkan dibunuh, ditembak, dibakar hidup-hidup, ya Allah, oleh orang-orang Syiah Nusairiyah, oleh orang-orang Rafidah, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Ahlul Kitab yang kafir kepadamu, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Aleppo. Selamatkanlah mereka yang masih terluka di sana, ya Allah, agar bisa mereka dirawat di rumah sakit di Turki atau di negara-negara Islam yang ada di sekitarnya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di rohinya, ya Allah, yang terusir dari kampung halamannya, ya Allah, yang dirampas harta bendanya, ya Allah, yang dicoreng kehormatannya, ya Allah, yang disakiti fisik dan perasaannya, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami rohinya. Bawalah mereka ke negeri kami. Bukalah hati pemerintah dan umara pemimpin-pemimpin kami, akan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kami rohinya tinggal di Indonesia. Dan biarkanlah kami masyarakat Islam Indonesia yang akan memberikan nafkah bagi mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah Presiden Turki, ya Allah. Rahmatilah bangsa Turki yang telah membantu saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Suriah, di Aleppo. Dan anugerahkanlah untuk kami pemimpin-pemimpin seperti mereka, atau yang lebih baik dari mereka, seperti Umar bin Khattab, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti para pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin. Jadikanlah bangsa kami seperti Turki, anak-anak mudanya, anak-anak muda yang taat kepadamu, yang peduli terhadap kemanusiaan dan terhadap saudara-saudara mereka kaum muslimin di seluruh dunia, yang membuka gerbang negaranya dengan resiko apapun demi menolong saudara-saudaranya yang tertindas. Mereka tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir yang mengancam mereka. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami negeri yang makmur, negeri yang aman. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kaum muslimin dari perpecahan. Jangan biarkan orang-orang yang dengki kepada kami memfitnah kami, ya Allah. Kami tidak ingin menyakiti siapapun, ya Allah. Kami kaum muslimin, kami belajar akhlak dari nabimu yang sangat mulia akhlaknya. Tidak terbersit dalam pikiran kami untuk menzalimi siapapun walaupun berbeda agama dengan kami, ya Allah. Mereka memfitnah kami seolah-olah kami adalah kaum barbar yang ingin menyakiti siapapun selain kami. Sesungguhnya kami umat nabimu yang mulia, umat nabimu yang akhlaknya baik, dan kami pun belajar dari beliau untuk berakhlak mulia. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam di Indonesia. Menangkanlah Islam di Indonesia segera ya Allah, agar kami tidak lagi difitnah, tidak ditindas, tidak diperlakukan secara tidak adil ya Allah. Menangkanlah Islam di Indonesia dengan cara-cara damai. Titipkanlah amanah kemenangan ini ke atas pundak pemuda, pundak para pemuda Indonesia ya Allah. Rabbana, anugerahkanlah untuk pemuda-pemuda kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati mereka ya Allah. Pasangan-pasangan yang sama-sama belajar untuk taat kepada-Mu ya Allah. Dan anugerahkanlah dari pasangan-pasangan kami anak-anak yang menjadi anak-anak soleh, penghafal Al-Quran, pembela agamamu, yang membawa panji-panji Islam ya Allah.